Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyat wal islah. Kita masuk pada kaidah yang ke-43. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, anahum yada'unan nasa ila ifradillahi bita'alluq ta'abudan wasti'anatan. Pastinya mereka ahlu sunnah mengajak manusia untuk ta'alluq ila ifradillahi bita'alluq, untuk menggantungkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ta'abudan menyembah hanya pada Allah, wasti'anatan dan minta tolong hanya pada Allah. Wa luzumil haji nabawi fi kulli syu'unihim, dan komitmen dengan petunjuk nabi dalam segala keadaan atau segala urusan. Wa min dhalika ma yuwajihunahu min aqbatin wa mushkilatin fi hadhil hayati, di antaranya adalah apa yang mereka hadapi berupa kesulitan dan problematika dalam hidup di dunia ini. Wa minha ila jusodamatin nafsiyatin, dan diantaranya adalah terapi untuk menghadapi tekanan yang menekan pada jiwa. Allah Ta'ala berfirman, ma yaftahullahu linasi min rahmatin falamumsikalaha. Maka semua rahmat, semua nikmat yang Allah bukakan untuk manusia, maka tidak ada yang bisa menahannya. وَمَيُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ, dan segala nikmat yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa melepasnya, مِنْ بَعْدِهِ, setelah Allah menahannya. وَوَ الْعَزِزُ الْحَكِيمُ, dan Allah adalah zat yang perkasa lagi maha bijaksana. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍ فَلَا كَشِفَ لَهُ إِلَّهُ, dan jika Allah menimpakan musibah atau madarat, bahaya atau kesusahan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya kecuali Dia. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih, dan jika Allah menginginkan kebaikan, maka tidak ada yang bisa mencegah anugerah yang hendak Allah berikan. Yusibu bihi ma yasha'u min ibadihi, Allah berikan kebaikan tersebut pada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa huwal ghafur rahim, dan Dia adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, maka di antara sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah adalah sang pengatur jagat raya. Maka tidak ada, jika Allah menghendaki terjadinya musibah, maka tidak ada yang bisa menahannya. Dan jika Allah ingin menimpakan, Allah memberikan nikmat, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Oleh karena itu, maka kita meyakini bahasanya makhluk dan berhala-berhala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yadur wala yanfa', tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan bahaya, tidak pula bisa memberi manfaat. Adapun jika di dunia realita kita jumpai, ketika ada orang yang melakukan satu hal kepada berhala tertentu, kemudian terjadi musibah, terjadi masalah, maka hal itu tersebut yang jelas bukan karena si berhala, bukan karena si patung. Ada sebagian orang cerita karena ngencingi patung, nah, maka listrik di kota itu langsung mati. Maka kita yakini ini bukan karena patung itu bisa memadamkan listrik dan tidak gitu. Dan setelah dia bertanya kepada tokoh pemuja patung itu, maka kamu harus begini-begini. Dan setelah itu dilakukan, langsung hidup lampu di kota itu. Maka yang pertama kita yakini bahasanya berhala-berhala itu la yadur wa la yanfa, dia tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Maka hidupnya listrik dan padamnya listrik bukan karena kehendak si patung, bukan karena dia punya kemampuan untuk mengatur. Oleh karena itu maka realitanya gimana kalau terjadi musibah listrik padam satu kota? Ya, maka ada banyak, ada sejumlah kemungkinan. Boleh jadi kemungkinannya kebetulan pas itu padam. Nah, maka musibah terjadi pada saat patung itu dikencingi dan bukan karena sebab patung itu dikencingi. Namun pada saat patung itu dikencingi pas itu bertepatan dengan padamnya listrik. Kemungkinan yang kedua, wallahu a'lam, itu ulah jin yang ada di daerah tersebut, bukan karena patungnya, namun jin. Dan yang kemudian ketika dia lihat ada orang semacam itu, kemudian dia ganggu sistem instalasi listrik di kota itu. Dan dia tidak mau menghilangkan gangguannya sampai kecuali ada begini dan begitu. Namun bukan, dan itu bukan karena si patung, namun karena ulah jin. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqani fa huwa yahdini," maka Dia Allah adalah zat yang menciptakanku, Dia memberikan petunjuk kepadaku. "Wallazi yut'imuni wa yasqini," Dialah yang memberikan makan dan minum kepadaku. "Wa idza maritu fa huwa yashfini," dan jika aku sakit maka Dialah yang menyembuhkanku. Ya, maka untuk kejelekan yaitu sakit, maka tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ta'aduban, sebagai bentuk beretika kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hakikatnya sakit itu adalah Allah lah yang menimpakannya, namun kalimat yang dituturkan oleh Ibrahim, wa idza maritu, Ibrahim tidak mengatakan wa idza amradani fa yashfini, jika Dia yang membuat aku sakit Dialah yang menyembuhkanku, namun jika aku sakit Dialah yang menyembuhkanku. Babasyir sabirin, berilah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar. Mereka adalah orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim rahmah, mereka itulah orang-orang yang bagi mereka salawat dari Rabbnya, dan salawat Allah pada hamba artinya adalah sanjungan Allah di depan malaikat. Rahmat dan kasih sayang Allah untuk mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan hanyalah mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian ada kutipan perkataan Ibnu Qayyim dalam Musnad Imam Ahmad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Tidaklah seorang yang tusibuhu musibatun, tertimpa musibah lalu dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah majurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikanlah untukku sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah terjadi." Maka jika seorang hamba tertimpa musibah kemudian mengucapkan kalimat yang disampaikan di sini, maka Allah akan memberikan pahala karena musibahnya, dan Allah akan gantikan untuknya dengan sesuatu yang lebih baik. Diatkan Imam Ahmad, dan aslinya ada dalam Sahih Muslim, nukil dalam Sahih Muslim dari Abu Salamah radhiallahu anhu. Maka kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kata Ibnu Qayyim, hadhil kalimah, kalimat ini yaitu kalimat istirja, ini adalah min ablaghi ilajil musab, telah termasuk terapi yang paling efektif untuk orang yang terkena musibah dan yang paling manfaat bagi dirinya fi ajilihi wa ajilihi, di dunia dan di akhirat. Ajil segera yaitu dunia, wa ajil tertunda yaitu akhirat. Fa innaha, maka karena kalimat istirja itu memuat dua poin penting. Jika seorang hamba itu bisa betul-betul memahami dan mengetahui dua poin tersebut, tasalla an musibatihi, maka dia terhibur dari musibahnya. Yang pertama, bahasanya dia, keluarganya dan hartanya adalah milik Allah Azza wa Jal hakikatan. Hakikatnya, sebenarnya, sejatinya adalah milik Allah. Dan Allah jadikan dirinya, hartanya itu Allah jadikan, Allah letakkan pada seseorang ariyatan sebagai pinjaman. Maka jika Allah mengambilnya dari orang tersebut, maka seperti peminjam yang mengambil barang pinjaman dari orang yang pinjam. Maka ini makna kandungan dari innalillahi. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Maka Allah lah sebenarnya yang memiliki kita, memiliki kami, memiliki harta kami, memiliki keluarga kami, dan semuanya ada bersama kita sebagai pinjaman. Demikian juga nikmat yang ada pada kita itu diliputi oleh dua hal. Yang dua-duanya adalah ketiadaan. Ketiadaan sebelum kita miliki dan ketiadaan setelah dimiliki. Dulunya tidak ada, kemudian sekarang ada. Dulu tidak punya anak, sekarang punya anak. Dan ada ketiadaan setelah itu. Setelah sekian tahun bersama kita, kemudian meninggal dunia. Dulu tidak punya motor, sekarang punya motor. Setelah itu motor dicuri orang. Maka ada ketiadaan sebelum kita miliki dan ketiadaan setelah kita miliki. Wa milkul abdillahu, dan kepemilikan kita terhadap keluarga dan harta yang kita miliki adalah kesenangan yang bersifat pinjaman. Kesenangan yang bersifat pinjaman. Ini, hak guna pakai bukan hak guna milik, ya berarti. Fi zamanin yasirin, dan itu cuma masa pakainya juga dalam waktu yang sebentar. Demikian juga patut untuk diingat dan disadari bahasanya fa innahu laysa alladhi awjadahu. Bahasanya kita bukanlah yang menciptakannya. Bukan kita yang membuatnya dari tidak ada menjadi ada. Hatta yakuna milkahu haqiqatan, sehingga kita bisa mengklaim kalau itu adalah hakiki milik kita. Demikian juga bukan kitalah yang menjaga harta tersebut dan apa yang kita miliki dari afat, dari berbagai macam bahaya setelah adanya sesuatu itu bersama kita. Maka bukan kita yang menjaga, misalnya ini anak, maka kita bukanlah yang menciptakannya, sehingga dari mana kita bisa mengklaim kalau itu milik kita. Demikian juga bukan kita yang menjaganya. Bukan kita yang menjaganya dari berbagai macam penyakit. Dia bisa sehat karena orang tuanya? Tidak. Sakit kemudian sembuh itu karena orang tuanya? Tidak. Kita pun tidak bisa menjaganya. Kita pun tidak bisa menjaganya. Walayyubki alaihi wujudahu. Dan kita pun tidak bisa mempertahankan keberadaannya. Ketika mau diambil, kita gundeli, kita pertahankan, tidak bisa. Falaisa lahu ta'thirun, maka kita tidak punya pengaruh, tidak punya peran apapun terhadap apa yang kita miliki. Menciptakan bukan, menjaga juga tidak. Mempertahankan juga tidak. Kita semata-mata mendapatkan fasilitas dan kesenangan. Tidak punya peran apapun, wala ta'thir. Tidak punya peran apapun. Peran untuk ada, peran untuk terjaga, peran untuk tetap bertahan. Semuanya tidak kita miliki. Falaisa lahu ta'thirun wala milkun hakikiyun. Maka kita pun tidaklah memiliki kepemilikan yang hakiki terhadap harta yang kita miliki atau keluarga yang kita miliki. Wa aidan fa'innahu mutasarifun fihi. Demikian juga kita sebagai pemilik harta, kita punya mutasarif, kita punya otoritas untuk mengatur, memakai, memanfaatkan. Namun kita mengatur hal tersebut Fa inna mutasarrifun fihi bil amri, berdasarkan perintah. Maka kewenangan kita adalah sebagaimana kewenangan budak yang diperintah dan dilarang. Bukan kewenangan otoritas sang pemilik. Oleh karena itu tidaklah dibolehkan bagi kita untuk melakukan tindakan-tindakan kecuali tindakan yang sesuai dengan perintah pemiliknya yang hakiki, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka harta yang kita miliki, kita boleh mengaturnya, boleh memakainya, motor boleh kita naikin. Namun kewenangan kita untuk mengatur dan memanfaatkan motor itu terbatas. Kita naiki menuju tempat maksiat, tidak boleh. Kita naiki kemudian cuma sekedar buang-buang bensin, juga tidak boleh. Tabzir, buang-buang harta. Kita naiki kemudian kita player-player, juga tidak boleh. Zalim dengan orang lain. Jadi kita tidak punya otoritas penuh, otoritas super terbatas, otoritas yang sangat terbatas. Ini isi dari innalillah, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Kemudian yang kedua, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Maka poin yang kedua, bahasanya tempat kembali seorang hamba dan tempat kembalinya adalah kepada Allah, pelindungnya, yang betul-betul pelindungnya. Maka tidak boleh tidak kita akan meninggalkan dunia di balik punggung kita. Kemudian akan datang kepada Allah dalam keadaan sebagaimana Allah ciptakan kita pertama kali. Allah ciptakan pertama kali tanpa istri, tanpa harta, tanpa membawa harta, tanpa bawa keluarga, maka kita pun menghadap Allah bila ahlin. Tanpa ditemani istri, tanpa harta, dan tanpa keluarga. Kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala bil hasanati wa sayyat. Dengan membawa modal hasanat, pahala-pahala yang kita miliki, wa sayyat, dan tumpuan dosa yang kita kumpulkan selama kita hidup di dunia. Maka jika demikianlah kondisi awal seorang hamba dan apa yang Allah berikan kepadanya, wa nihayatu, dan demikianlah keadaan akhir seorang hamba, fa kaifa yafrahu bimawjudin, maka bagaimanakah seorang itu bisa gembira dan sombong, bimawjudin, dengan harta yang dia miliki, aw ya'sa ala mafkudin, atau sedih yang keterlaluan, alam mafkudin, karena hilangnya sesuatu yang dulu dimiliki. Fafikruhu fi mabda'ihi wa ma'adihi min a'zami ilaji hadadai. Maka memikirkan asal-muasal penciptaan, kemudian akhir penciptaan, kembalinya manusia adalah min a'zamil ilaj, adalah terapi yang paling efektif untuk menghadapi obat ini, menghadapi penyakit ini, penyakit sedih karena terjadinya musibah. Kemudian di antara terapi untuk menghilangkan kesedihan karena musibah yang terjadi, kata Ibnul Qayyim, adalah menyadari seyakin-yakinnya. Bahasanya apa yang menimpanya tidak mungkin akan meleset darinya, dan apa yang meleset darinya tidak mungkin akan menimpanya. Jika Allah takdirkan untuk tabrakan, maka tidak mungkin tidak tabrakan, pasti tabrakan. Dan jika Allah takdirkan tidak tabrakan, meskipun tinggal 1 senti, ya tidak jadi tabrakan. Padahal cuma 1 senti, tidak jadi. Takdirnya tidak tabrakan, maka meskipun sudah demikian, tinggal saknil, kata orang Jawa, itu yang tidak jadi. Maka wa ma akhtha'ahu lam yakun liyusibahu. Apa yang meleset tidak mungkin akan mengenainya. Jatahnya meleset, tidak mungkin mengenainya. Kalau jatahnya mengena, tidak mungkin meleset. Qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha nabra'aha. Maka semua musibah yang terjadi di muka bumi ataupun musibah yang menimpa badanmu dan dirimu, maka tidaklah terjadi kecuali dia ada dalam kitab, yaitu Lahil Mahfuz, sebelum kami menciptakan kejadian itu. Inna dhalika 'alallahi yasir, dan itu adalah satu hal yang mudah dan gampang bagi Allah. Kemudian Allah sampaikan manfaat mengimani takdir. Jika orang mengimani bahwasanya semua tercatat di Lauhil Mahfuz, maka manfaatnya likaila taksau ala ma fatakum. Kalau tidak akan sedih keterlaluan ala ma fatakum atas nikmat yang hilang. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak akan sombong dan menumpuk dada atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidaklah menyukai setiap orang yang sombong. Boleh jadi sombong dengan mukhtalin, dengan kelakuannya dan perbuatannya dan gayanya. Fakhurin, ataukah sombong dengan mulutnya dan ucapannya. Maka mengimani takdir, Allah katakan memiliki dua manfaat besar. Ketika dapat musibah, tidak terlalu sedih. Ketika terjadi musibah, maka musibah dikaitkan dengan takdir. Qadarullahu masya'a fa'ala. Inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Maka meyakini dengan yakin-yakinnya, masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Maka orang akan tidak akan larut dalam kesedihan, orang akan bersabar. Orang itu akan bersabar manakala mengimani takdir. Dan orang yang tidak mengimani takdir, ketika terjadi musibah dia akan berkeluh kesah. Demikian juga manfaat yang kedua, kata Allah, jika kemudian dapat nikmat, dapat keselamatan, maka tidak menepuk dada dan sombong. Ini karena usaha saya, ini karena jerih payah saya, ini karena kecerdasan saya dan seterusnya. Namun ini semata-mata anugerah Allah, semata-mata pemberian Allah dan seterusnya. Wa min ilaji, dan di antara terapi agar orang bisa bersabar menghadapi musibah adalah ayang dur memperhatikan ma'usibabihi, musibah yang menimpa dirinya. Maka dia akan jumpai bahasanya Allah masih menyisakan untuknya nikmat yang semisal atau nikmat yang lebih baik. Nikmat ya, lebih baik. Ketika tabrakan lecet-lecet, kemudian dilihat, alhamdulillah, tidak patah. Tidak patah. Dilihat musibah yang terjadi. Musibah yang terjadi. Itu bisa bersabar. Nukal, waduh, lecet-lecetnya yang dilihat. Susah. Kemudian terjadi musibah, tabrakan motornya remek. Namun, orangnya selamat. Maka yang dilihat alhamdulillah, yang remek cuma motor, badan seger waras, tidak ada masalah. Maka tidak akan terlalu sedih, Maka dia akan jumpai bahasanya Allah telah masih mencisakan untuknya nikmat yang semisal atau bahkan lebih baik. Maka ketika terjadi pencurian, kemudian kendaraan hilang, alhamdulillah cuma kendaraan yang hilang, nyawa enggak ikut hilang. Maka tidak akan larut dalam kesedihan, karena ternyata yang Allah sisakan jauh lebih baik. Yang Allah sisakan, Allah masih sisakan nyawa, kan? Meskipun kendaraan hilang, ini nyawa masih utuh. Ini sisa yang Allah sisakan jauh lebih baik daripada yang hilang. Wadakhara lahu, dan Allah simpankan untuknya jika dia bersabar dan ridha terhadap musibah yang terjadi, mahwa a'zam, pahala yang jauh lebih besar daripada hilangnya hilangnya nikmat gara-gara musibah itu. Dan yang Allah simpan bi'at'afi mudha'afa, berlipat-lipat jauh lebih besar daripada musibah yang terjadi. dan menyadari seandainya Allah berkehendak, Allah bisa jadikan musibah itu jauh lebih besar daripada apa yang telah terjadi. Maka dia akan mengatakan untung ya. Kenapa? Seandainya Allah berkehendak bisa jauh lebih besar ya, musibahnya. Nunggu untung musibahnya cuma begini. Ya. Untung kok musibahnya cuma lecet-lecet. Nah. Ya. Seandainya Allah berkehendak mati sudah. Enggak lecet-lecet. Luka dalam dan mati. Seandainya Allah berkehendak, untung cuma lecet-lecet. Enggak jadi berkeluh kesah. Tidak jadi berkeluh kesah. Namun bisa bersabar. Maka menyadari, lau sya'a, seandainya Allah berkehendak, laja'alah azam mimma hiya. Seandainya Allah berkehendak, musibah tersebut bisa lebih parah daripada yang terjadi saat ini. Kemudian di antara terapi agar tidak larut dalam kesedihan karena musibah adalah dia padamkan api musibah dengan dinginnya at-ta'asi bi ahlil masaib, meneladani orang-orang yang terkena musibah. Dan dalam dia sadari bahasanya di setiap tempat ada orang yang susah. Yang susah bukan hanya dia, di semua tempat ada orang yang susah. Maka hendaklah dia lihat ke kanan, lihat sebelah kanan. Maka apa? Fahal yara ila mihnatan. Maka tidaklah dia akan lihat kecuali ujian dan musibah. Tsumma liya'tif, kemudian hendaklah dia sambung pandangannya ke kanan tadi, yasratan atau yusratan ke kiri. Dia lanjutkan dengan memandang ke kiri. Lihat orang-orang di sebelah kirinya. Kalau sampai kirinya enggak dapat musibah, yang kirinya lagi ya. Kalau belum dapat musibah, kirinya lagi ya. Sampai ketemu orang yang susahnya. Fahal yara ila hasratan. Maka tidaklah akan dia lihat kecuali penyesalan. Ada orang yang menyesal karena adanya masalah dan musibah. Walau annau fattashal alam. Seandainya dia korek-korek orang seluruh dunia. Dia cek satu persatu. Dia adakan sensus berarti ya. Lam yarafihim illa mubtala. Kalau orang itu ditanyai satu-satu. Kalau dia cek satu-satu. Maka tidaklah ada orang kecuali dia dapat masalah. Kecuali punya masalah. Kecuali dia mendapatkan cobaan dan ujian. Musibah dan kesusahan. Tidaklah seandainya dia cek satu persatu. Dikorek-korek. Punya masalah apa kemudian dia mau terbuka. Pasti dia punya masalah. Kata orang tidak punya masalah. Temannya ada di samping kita itu punya masalah. Meskipun dia senyumnya manis sebenarnya. Punya masalah. Tidak ada orang tidak. Tidak mubtala itu tidak ada. Semua orang itu dapat musibah dan masalah serta problem. Problem tidak lulus-lulus. Juga problem. Problem tidak dapat jodoh-jodoh. Ini juga masalah. Ada yang sakit, ada yang... macam-macam masalah orang. Semua orang itu punya masalah. Nah, kalau dikorek. Kalau lihat dohilnya mungkin tidak. Harus fatish. Harus dikorek-korek. Dan dia mau terbuka. Maka dia akan menceritakan saya punya masalah. Yang ketika dia cerita masalahnya. Ternyata masalah saya lebih ringan daripada masalah dia. Maka akan kita jumpai bahasanya. Beban orang itu jauh lebih berat daripada beban kita. Kalau kita korek-korek. Ya. Kalau cuma lihat dohirnya. Wah dia senyum manis. Dia guyang-guyu. Kesenyum-senyum. Nah, kayaknya tidak punya masalah. Tidak punya beban. Kayaknya happy-happy saja. Bahagia-bahagia sentah. Itu kalau belum dikorek, itu cuma lahiriahnya. Kalau dikorek, kata Ibnul Qayyim, semua orang punya masalah. Boleh jadi masalah yang dihadapi oleh semua orang, bifawati mahbub, hilangnya orang yang dicintai. Boleh jadi meninggal, boleh jadi ditinggal pergi, ya, boleh jadi putus cinta, boleh jadi bercerai, boleh tinggal mati, atau... Ya, hilangnya kedekatan dengan orang yang dicintai. Al-husul makruh. Atau terjadinya sesuatu yang tidak disukai. Wa anna surat dunya ahlamu naumin. Dan sadarilah bahasanya susahnya, kesusahan hidup di dunia itu seperti mimpinya orang yang tidur. Sementara. Kesusahan yang ada akhirnya. Masalah itu ada akhirnya. Bangun sudah selesai. Al-kadhili za'ilin atau seperti naungan. Seperti naungan yang namanya naungan itu tidak selamanya. Naungan itu bayang-bayang dan bayang-bayang itu tidak selamanya. Di awalnya bayang-bayang ke dalam malam-malam-malam-malam habis-habis. Kemudian hilang. Dan sesungguhnya kondisi atau kemudian dunia itu in adhakat qalilan adhakat katsiran. Dunia itu jika membuat kita tertawa sebentar, sungguh dia membuat menangis dalam waktu yang lama. Artinya kata Ibnul Qayyim, orang itu di dunia lebih banyak menangisnya daripada tertawanya. Lebih banyak masalahnya daripada daripada senangnya. Wa in sarat yauman sa'at daharan. Dan dunia itu jika memberi kesenangan, memberikan kesenangan sehari, maka membuat sedih satu tahun. Senang sehari, sedihnya setahun. Wa in mata'at qalilan mana'at tawilan. Jika dia memberikan kesenangan, kebahagiaan, qalilan sedikit dan sebentar, mana'at tawilan. Dia mencegah kebahagiaan dan kesenangan dalam waktu yang lama. Wa mamala'at daran khairatan ila mala'atha abratan. Dan tidaklah dunia itu memenuhi satu rumah dengan nikmat, kecuali dunia itu juga memenuhi rumah tersebut dengan air mata. Ketika dunia tidaklah memberikan kenikmatan pada satu keluarga, kecuali juga memberikan tangisan di keluarga itu. Wala sarat hubi yaumin sururin illa khoba'at lahu yauma syururin. Dan tidaklah dunia itu memberikan, menyenangkan, memberikan biyaumin sururin satu hari senang, kecuali dia telah simpan untuk orang tadi yaum sururin, hari susah payah. Lekana itu Ibn Mas'ud rahimahullah ta'ala mengatakan, sebagai yang diatkan oleh Ibn Abi Dunya, beliau mengatakan, likulli farhatin tarhatun. Setiap senang itu ada susahnya. Wa mamuli'a baitun farohan illa muli'a tarohan. Dan tidaklah satu rumah itu dipenuhi dengan gembira, kecuali juga dipenuhi dengan kesedihan. Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, makana dahikun qattun illa kana min ba'dihi bukaun. Tidak ada satupun tawa kecuali setelahnya ada tangisan. Waqalat Hindun binti Nu'man mengatakan, laqad ra'aituna, sungguh dulu kami ingat, aku ingat dulu, wa nahnu min a'azinas wa asyaddihim mulkan. Biasanya kami adalah manusia, termasuk manusia yang paling mulia dan yang paling hebat kerajaannya dan kekuasaannya. Sumalam taghribis syamsu hatta ra'aituna wa nahnu aqallun nasi. Kemudian tidaklah matahari tenggelam kecuali kondisinya telah berubah. Aku ingat bahasanya sebelum matahari tenggelam ternyata kami telah menjadi manusia yang paling sedikit kemuliaannya. Wa annahu haqqun Allah alla yamla darat khairatan illa mala'aha abratan. Dan sebenarnya satu hal yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah Allah memenuhi satu rumah dengan kebaikan yaitu kenikmatan, kecuali Allah penuhi rumah tersebut dengan air mata. Wasalaha rajulun, dan ada seorang yang bertanya kepada Hindun binti Nu'man, meminta dia untuk menceritakan tentang keadaannya. Maka dia mengatakan, asbahna dha subahin, maka kami di waktu pagi dan tidak ada satupun orang Arab kecuali berharap kebaikan kami. Kemudian di waktu sore, maka tidak ada satupun orang Arab kecuali kasihan dengan kami karena kesusahan kami. Ya, demikian kita lanjutkan batal isya. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Berdoa dan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah. Astagfirullah.